Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan ya tentang ya bagaimana seseorang jika dia tidak memiliki air, apakah boleh menyentuh mushaf dengan tayamum terlebih dahulu atau tidak? Faslun, ya man lam yajid ma'an fatayammama haitsu yajuzu lahu at-tayammum yajuzu lahu massul mushaf. Ya, jika seseorang tidak mendapatkan air, ya dia tidak memiliki air, atau dia memiliki air namun tidak boleh memakai air seperti orang yang sakit. Orang yang sakit yang bertambah parah jika dia memegang air. Orang yang seperti ini, fatayammama, kemudian dia tayammum haitsu yajuzu lahu tayammum, yang memang keadaannya membolehkan dia untuk tayammum. Ya, karena Allah memang bolehkan tayammum itu sebagai pengganti wudu dan sebagai pengganti mandi. Yajuzu lahu mashul mushaf. Ketika seseorang tayammum seperti ini, yang dia ada keadaan membolehkannya untuk tayammum, maka boleh baginya ya setelah tayammum tersebut untuk menyentuh mushaf. Ya, diperbolehkan baginya untuk menyentuh mushaf. Sawa'an kana tayammumuhu lis-salati aw li ghairiha mimma yajuzu lahu at-tayammum. Ya, sama saja. Apakah tayammumnya tersebut itu untuk salat atau untuk selain salat yang diperbolehkan baginya untuk tayammum? Ya, diperbolehkan baginya untuk tayammum. Ya. Maka pada perkataannya ini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan boleh. Ya, seseorang misalnya dia berhadas kecil. Ya. Namun dia tidak ada air untuk wudu, atau bahkan berhadas besar. Ya, berhadas besar namun tidak ada air untuk wudu. Ya, maka boleh baginya untuk diganti dengan tayammum. Ya, karena hakikatnya tayammum tersebut adalah badal. Ya, adalah pengganti dari ya taharah yang lainnya, pengganti dari wudu dan mandi ketika seseorang tidak memiliki air. Ya, maka tayammum tersebut berlaku baginya hukum wudu dan hukum mandi sebagai pengganti. Yang ini Allah ya jelaskan dalam Al-Qur'an ya dalam surat An-Nisa ayat 43, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidhi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Ya, jika salah seorang di antara kalian ada yang marda, ada yang sakit, aw ala safarin, atau ada yang safar sehingga tidak ada air, ghalibnya safar di zaman itu ya sedikit airnya, atau jaa ahadun minkum minal ghaidhi, atau di antara kalian ada yang kembali dari al ghaidh, ya dari toilet setelah dia buang air kecil atau buang air besar, atau lamastumun nisa, atau dia ya lamastumun nisa, itu ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, atau dia berhubungan suami istri ya jima. Penafsiran yang kedua, atau dia semata-mata menyentuh wanita, menyentuh istrinya. Falam tajidu ma'an, lalu dia tidak mendapatkan air. Ya, tidak mendapatkan air. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya, maka hendaknya dia tayammum dengan sa'id. Ya, dengan bagian bumi yang tayyib, yang baik. Ya, dan dia usap wajahnya dan kedua tangannya. Ya, maka Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, ya at-tayammumu badalun 'anil wudhu'i fit tatahhuri bihi, bahwasanya tayammum itu pengganti wudu, ya pengganti wudu dalam bab taharah, ya dalam bab taharah, bahkan tayammum pun sebagai pengganti mandi juga ya bagi orang yang tidak dapat mandi. Ya, apakah karena tidak ada air, atau memang ya ada air namun dia akan ya binasa atau bahkan wafat jika dia memakai air. لأنه بدل منه في جميع أعضائه لا أنه بدل منه في جميع أعضائه. Yang tayamum ini bukan sebagai pengganti di seluruh bagian tubuh, yakni tayamum memang pengganti wudu dan mandi tapi tidak meliputi seluruh tubuh. Ya, tidak harus seluruh anggota mandi harus diusap ketika tayamum, tidak seluruh anggota wudu harus diusap ketika tayamum. Ya, bal yakfi mashul wajhi wal yadaini faqat bil ijma'. Ya, tapi dia cukup hanya tayamum dengan mengusap wajah dan kedua tangannya. Yang ini dengan ijma'. Yang diusap hanya bagian wajah dan tangan. Ini diijma'kan oleh para ulama. Walakin ikhtalafa al-a'immatu fi kayfiyati at-tayammumi 'ala al-aqwal. Ya, ulama ijma' bahwa ketika tayamum yang dibasuh itu hanyalah ya, wajah dan tangan. Namun ulama khilaf tentang kadarnya. Ya, para ulama khilaf tentang kadar dari tayamum tersebut. Ya, ulama khilaf juga tentang jumlah pukulan. Ya, ada yang berpendapat pukulannya hanya satu, ada yang berpendapat pukulannya itu ada dua. Ya, kadar tayamum, ada ulama yang berpendapat tangan itu sampai pergelangan tangan, ada yang berpendapat bahwa tangan itu sampai siku. Ya, ulama khilaf tentang penjabarannya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, wa amma man lam yajid ma'an wala turaban. Beliau membahas tadi sebelumnya orang yang dia tidak memiliki air, tapi dia ada tanah. Ya, memiliki tanah untuk tayamum. Lalu amma man lam yajid ma'an wala turaban. Lalu ada jenis orang yang dia tidak memiliki air dan juga tidak memiliki tanah, tidak ada tanah di sekitarnya. Ya, sedangkan dalam mazhab Syafi'i dan lainnya, bahwasanya tayamum itu disyaratkan harus dengan tanah. Ya, harus dengan tanah. Fa innahu yusalli ala hasabi halihi. Ya, orang yang seperti ini yakni tidak ada air dan tidak ada tanah di sekitarnya, maka dia salat sesuai keadaannya. Tidak mengapa. Dia tidak memiliki dua alat taharah, dia salat sesuai dengan keadaannya. Wala yajuzu lahu massul mushaf. Namun tetap tidak boleh baginya untuk menyentuh mushaf. Ya, tidak diperbolehkan baginya untuk menyentuh mushaf. Li'annahu muhdithun jawazna lahu salata lidharurah. Kenapa? Karena hakikatnya dia tetap terhitung sebagai orang yang berhadath. Ya, orang yang berhadath yang kita bolehkan bagi orang tersebut, ya, untuk tayamum, ya, dalam rangka salat itu lidharurah. Ya, dalam mimbab darurah, karena darurat. Ya, ini dia harus sholat namun tidak ada air. Ya, penjelasan Imam An-Nawawi ini yakni bahwasanya orang yang tidak ada air dan tanah, maka dia, ya, boleh sholat, boleh sesolat sesuai keadaannya, namun dia tidak tayamum. Ya, tidak tayamum untuk menyentuh mushaf tersebut. Kenapa? Karena tidak ada tanah. Ya, hakikatnya ini adalah pendapat, ya, ulama yang mengatakan bahwasanya tayamum itu ya haruslah dengan tanah. Ya, tayamum itu harus dengan tanah. Yang tanah itu alaihil ghubar, yang tanahnya itu memiliki, ya, debu-debu. Ya, ini ada pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad maupun para ulama mazhab Syafi'i dan Hanabilah. Ya, mereka mensyaratkan bahwasanya untuk tayamum itu harus tanah. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sa'idan zalaqa. Ya, sa'idan zalaqa. Yani turaban amlas tayyiban. Sa'idan zalaqa, Allah sebutkan ayat tayamum. Ya, maka hendaknya kita perhatikan ayat tayamum. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Maka bertayamumlah dengan sa'id. Dengan sa'id yang tayyib, sa'id yang baik. Yang kita akan bahas tentang sa'id. Apa yang dimaksud dengan sa'id? Ya, sa'id tersebut, ya, Allah firmankan di ayat yang lain, sa'idan zalaqa. Sa'idan zalaqa itu maksudnya adalah turaban amlas tayyiban. Ya, tanah yang licin, yang bagus. Ya, tanah yang tayyib, tanah yang bagus. Ya, sa'idan tayyiban di ayat tayammum, sedangkan tayyib, ya, Allah tafsirkan lagi, yakni ini mimbab tafsir Al-Quran bil-Quran. Ya, di ayat yang lain, apa makna tayyib bagi tanah? Itu ada di ayat yang lain, di surat Al-A'raf ayat 58. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idhni rabbih. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Ya, tanah yang tayyib, tanah yang baik adalah tanah yang tumbuh tumbuhannya bi'idhni rabbih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tanah yang baik itu tanah yang menumbuhkan tumbuhan. Ya, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu. Ya, tanah yang thayyib maksudnya adalah at-turabu al-munbit. Ya, tanah yang bisa menumbuhkan tumbuhan. Ya, maka ini yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, yakni tayamum itu hanya boleh dengan tanah yang bisa menumbuhkan tanaman. Ya, adapun jenis-jenis yang lainnya yang tanaman itu tidak bisa tumbuh, maka tidak bisa digunakan untuk tayamum. Ini dalam pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Adapun pendapat ulama yang lainnya, ya, masih diperbolehkan tayamum walaupun bukan dengan tanah. Ya, seperti pendapat Imam Malik, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri maupun Imam Abu Hanifah, Imam At-Tabari dan lainnya, mereka berpendapat ya boleh tayamum dengan bagian muka bumi. Ya, dengan bagian muka bumi, apapun wujudnya, apakah wujudnya turaban, wujudnya tanah, au ramlan atau wujudnya pasir, padang pasir, au hijaratan atau wujudnya batu. Itu seluruhnya boleh digunakan untuk tayamum. Ya, boleh digunakan untuk tayamum. Ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman tentang ayat tayamum, fatayammamu sa'idan tayyiban. Ya, sa'idan tayyiban, ya, di ayat yang lain Allah sebutkan tentang sa'id, wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Ya, sesungguhnya kami jadikan ya di atas bumi tersebut ada sa'id juruza. Ya, sa'idan juruzan maksudnya adalah ardan ghalidatan la tunbitu syai'an. Yakni tanah yang keras, ya, tanah yang keras, yang tandus, yang tidak bisa menumbuhkan sama sekali. Ya, ini bahkan juga penafsiran beberapa ulama lughah seperti Imam Az-Zajjaj, ya, Imam Ibnu Al-Arabi, ya, maupun Imam Al-Khalil bin Ahmad. Yakni sa'id di situ maksudnya adalah ardun ghalizatun la tunbit. Ya, tanah bumi yang keras yang tidak bisa menumbuhkan. Ya. Sedangkan makna tayyib maksudnya adalah at-tahir alladhi laysa binajas, yakni tanah yang suci. Ya, tanah yang suci dan bukan najis. Ya, maka ini ya khilaf antara para ulama tentang memahami ya bagian mana yang boleh untuk tayamum. Ya, pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lainnya bahwa tayamum hanya boleh dengan tanah. Ya, sedangkan maksud tayyib di situ adalah alladhi yunbit, yakni yang mampu menumbuhkan tanaman. Sedangkan madhab Imam Malik, Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri, ya, tanah yang boleh untuk tayamum itu seluruh permukaan bumi. Ya, seluruh permukaan bumi apapun wujudnya. Sedangkan tayyib, ya, itu maksudnya adalah yang halal atau yang suci. Yang suci yang itu bukan najis. Ya. Maka dari kedua pendapat ini, wallahu alam, yang lebih tepat ya bahwasanya tayamum itu ya disyaratkan dengan tanah. Ya, disyaratkan dengan tanah. Ya, mengapa demikian? Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim maupun Imam Syaukani ya dalam tafsirnya ketika menafsirkan bagian ini, karena dalil Imam An-Nawawi, dalil Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu adalah dalil yang muqayyad. Ya, sedangkan dalil Imam Malik dan lainnya itu dalil yang mutlak. Ya, muqayyad dari mana? Ya, karena dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku masjid itu, ya, dijadikan bagiku seluruh bumi itu sebagai masjid dan alat bersuci. Wa ju'ilat turbatuha lana tahura. Dan dijadikan tanahnya bagi kami itu sebagai tahur. Ya, sebagai alat untuk bersuci. Ya, di hadis ini ya jelas sekali Nabi SAW mengkhususkan tanah. Wa ju'ilat turbatuha lana. Nabi SAW mengkhususkan tanah daripada jenis yang lainnya. Ya, maka ini sebagaimana juga jelaskan oleh Imam Asy-Syaukani, min babit taqyidil mutlaq au takhsisi umum. Ya, au bayan mujmal. Ya, maka ini termasuk mengkhususkan yang umum. Ya, mengkaitkan atau mengikat makna yang luas tadi, bahwasanya yang diinginkan ya alat untuk tayamum adalah hanya tanah saja. Ya, dan sunnah itu memang bisa menafsirkan Al-Qur'an, terlebih lagi jika ada beberapa kemungkinan dan tidak ada sunnah kecuali itu saja. Ya, maka dia menafsirkan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang mutlak tadi atau yang umum. Maka penjabarannya sebagaimana dijabarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahutaala. Ya, bagi orang yang tidak ada, tidak memiliki tanah atau tidak ada airnya, maka dia tidak tayamum. Ya, tidak tayamum. Ya, berbeda dengan orang yang salat. Ya, orang yang salat, ya, jawazna lahu as-salah lid-darurah. Orang yang dia hendak salat, dia tidak memiliki air dan tanah, tetap dia wajib untuk sholat. Sedangkan orang yang mau memegang mushaf dan dia tidak memiliki air, dia tidak memiliki tanah, maka tidak diperbolehkan. Loh, kenapa tidak diperbolehkan? Lid darurah. Karena jawazna lahu sholata lid darurah. Ya, sholat itu dibolehkan. Kenapa? Karena darurat. Ya, karena darurat. Karena sholat adalah ibadah yang memiliki waktu tertentu. Dan sholat itu wajib. Ya, sholat wajib dan memiliki waktu tertentu. Maka tidak boleh sholat itu sengaja dikeluarkan atau sengaja tidak dilaksanakan hingga habis waktunya. Ya, maka diperbolehkan untuk tayamum dalam rangka diperbolehkan sholat walaupun tidak tayamum dan berwudu dalam rangka darurat. Ya, dalam rangka darurat. Dan ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya, ketika dia tidak memiliki air. Ya, tapi ini sebelum turun ayat tayamum. Sebelum turun ayat tayamum. Berbeda dengan menyentuh mushaf. Ya, menyentuh mushaf itu tidak ada darurat di situ. Ya, karena menyentuh mushaf, membaca Al-Qur'an itu hukumnya sunnah dan tanpa dibatasi waktu. Ya, tanpa dibatasi waktu. Yakni dalam waktu sekian kalian harus baca Al-Qur'an. Kan tidak ada kewajiban seperti itu. Ya, secara hukum itu lebih luas, yakni sunnah. Secara waktu tidak diikat dengan waktu. Ya, maka tidak ada darurat untuk memaksakan diri memegang mushaf, ya, dalam keadaan dia tidak memiliki taharah, tidak memiliki air dan tidak ada, ya, tanah untuk tayamum. Ya, tidak ada daruratnya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan, "Walau kana ma'ahu mushafun wa lam yajid man yudi'uhu iyyahu wa 'ajaza 'anil wudu'i jaza lahu hamluhu lidh-dharurah." Seandainya seseorang memegang mushaf, ya, kemudian dia mau bersuci dan tidak ada orang yang dia bisa titipkan mushafnya tersebut dan dia tidak bisa berwudu kecuali dengan meletakkan mushaf. Ya, berbeda jika dia bisa berwudu masih dalam keadaan tidak perlu meletakkan mushaf. Misalnya dia memiliki imamah, dia memakai sorban, ya, taruh saja mushafnya di atas sorbannya, ya, tanpa perlu menjatuhkan mushaf tersebut atau ditaruh di tempat najis atau, ya, luput dari tubuhnya. Ya, maka jazalahu hamluhu. Maka orang yang seperti ini, ya, dia diperbolehkan untuk membawa mushaf karena tidak ada orang yang untuk dititipkan. Ya, tidak ada orang untuk dititipkan mushafnya, maka diperbolehkan dalam rangka darurat. Qala al-qadhi Abu Thayyib wa la yalzamuhu at-tayammum wa fi ma qalahu nazar wa yanbaghi an yalzamahu at-tayammum. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat al-qadhi Abu Thayyib dia tidak haruskan untuk tayamum terlebih dahulu untuk membawa mushaf dalam keadaan sebelum berwudu tersebut. Ya, namun dibantah oleh Imam An-Nawawi wa fi maqalahu nazar. Ya, dalam perkataan Al-Qadhi Abu Thayyib ini perlu diperhatikan lagi. Wa yanbaghi an yalzamahu tayamum. Justru yang lebih tepat, ya, diharuskan baginya untuk tayamum terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang disyaratkan tayamum itu adalah harus bagi orang yang tidak bisa wudu atau tidak bisa mandi. Ya, tayamum merupakan badal dari dua taharah, dari wudu dan mandi. Ya, maka Imam Nawawi mengatakan bahwa tetap dia harus tayamum terlebih dahulu. Wallahu alam. Kita lanjutkan pembahasan kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, "Amma idza khafa 'ala al-mushaf min harqin أو غرق أو وقوعه في نجاسة أو حصوله في يد كافر." Ya, seandainya saja dikhawatirkan mushaf tersebut itu akan terbakar atau dikhawatirkan akan tenggelam ke dalam air atau dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam najis atau dikhawatirkan akan digapai atau dipegang oleh orang kafir, terjatuh ke tangan orang kafir, فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا لِلْضَرُورَةِ. Ya, maka ketika keadaan-keadaan tersebut, keadaan mau terbakar, mushafnya mau tenggelam, mushafnya mau terjatuh ke dalam najis atau mau diambil orang kafir, lalu di situ ada muslim yang dia berhadas, maka boleh bagi si muslim tersebut untuk meraih mushaf tersebut dan menyentuhnya, boleh. Tidak dia diharuskan untuk berwudu terlebih dahulu. Ya, langsung saja dia ambil dalam keadaan berhadas tersebut lidh darurah, karena darurat. Ya, karena darurat. Kenapa? Karena keadaan-keadaan tersebut yang menghinakan mushaf itu sendiri, ya, terjatuh ke tangan orang lain, ke tangan orang kafir, itu sudah kita bahas, ya. Nabi SAW melarang, bahkan mushaf itu dilarang dibawa safar ke negeri musuh. Kenapa? Ilatnya, alasannya karena khawatir nanti dihinakan oleh orang kafir, ya, mudarat. Hal-hal yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tersebut itu lebih besar mudaratnya daripada mudarat memegang mushaf dalam keadaan berhadas. Ya, oleh karena itu dalam kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat, ya, keadaan darurat itu memperbolehkan hal-hal yang aslinya terlarang. Aslinya memegang mushaf tadinya terlarang dalam keadaan berhadas itu diperbolehkan ketika ada mudarat yang lebih besar. Ya, sebagaimana keadaan-keadaan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, itu mudarat yang lebih kecil. Ya, mudarat yang lebih kecil. Dan di antara cabang dari kaidah ini, idza tazahama ad-dararani yurtakabu akhaffuhuma, jika ada dua mudarat, ya, dua mudarat yang tidak dapat tidak itu pasti terjadi, maka dilakukan mudarat yang terkecil. Ya, ada dua mudarat, mudarat antara mushaf tersebut terbakar atau kita pegang dengan keadaan berhadas. Ya, kalau terbakar maka itu musnah mushafnya, itu mudarat yang lebih besar. Maka kita ambil mudarat yang terkecil, ambil mushaf tersebut walaupun dalam keadaan berhadas. Ada mudarat, ya, mushaf tersebut mau diambil oleh orang kafir. Yang orang kafir tersebut sudahlah dia berhadas, bahkan dikhawatirkan dia menghinakan mushaf, itu mudarat. Dengan mudarat seorang muslim yang berhadas yang mengambil mushaf tersebut, maka ini mudarat yang lebih kecil. Yakni seorang muslim yang berhadas mengambil mushaf tersebut, itu mudarat yang lebih kecil, yang hendaknya itu lebih didahulukan daripada mudarat-mudarat yang lebih besar.